الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwatul iman sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Fatihah di dalam kitab Tahrir wa Tanwir. Kita sebelumnya sudah sampai pada pembahasan muta'alik al-ba' dalam lafaz bismillah dan juga makna ba' itu sendiri. Nah, maka kita melanjutkan berikutnya adalah ke pembahasan tentang istiqaq, ya, kalimat ismi. Jadi sekarang membahas kata lafal ismi setelah ba, ya, dalam kata bismillah ba-nya sudah kita bahas. Kemudian berikutnya berlanjut kepada kata isminya. Nah, di sini dijelaskan tentang, ya, akar kata ismun itu. Ya. Wal ismu, ya, lafzun ju'ila dalan ala zatin his ala zatin, ya. Dan isim itu adalah suatu lafaz yang dijadikan sebagai petunjuk, ya, atau sebagai tanda, ya, terhadap suatu zat, ya, suatu hakikat. Hisiyatin, ya, zat yang secara fisik au ma'nawiyatin, atau zat yang bersifat maknawi, yang abstrak, ya. Bisyakhsiha au nau'iha, ya, dengan individunya atau macamnya atau sifatnya, ya. Wa ja'alahu a'immatul basrati. Nah, kemudian beliau masuk ke dalam perbedaan, ya, dalam menentukan akar kata dari ismun, ya, di mana di sini terbagi dua, ya, ada mazhab Basrah, ya, ini kita kenal, ya, mazhab dalam ilmu nahu, ya, ada mazhab Basrah dan ada mazhab Kufah. Dan para imam, para ulama Basrah, ya, menjadikan isim itu mustaqan, ya, mustaq itu berakar kata minas sumuwi, dari kata sumu. Wahwar rofatu, yaitu adalah ketinggian, ya, atau kemuliaan. Li'annaha tatahaqqaqu fi itlaqatil ismi, ya, karena rofah, yaitu berlaku, ya, di dalam penggunaan kata isim, ya, bisa diterapkan makna rof'ah itu, ya, kemuliaan, ya, ketinggian itu di dalam penggunaan kata isim itu, walau bita'wilin, ya, ya, meskipun dengan suatu ta'wil, suatu pengalihan dari makna yang sebenarnya, ya. Fa inna asral ismi fi kalamil arab huwal alam, ya, karena asal dari isim itu, dari isim yang kita terjemahkan dengan nama itu dalam perkataan orang Arab, ya, huwal alamu, yaitu adalah nama, ya. Wala tudaul alamu illa li syai'in muhtammin bihi, ya, dan nama-nama itu tidak diletakkan kecuali untuk sesuatu yang penting. Jadi rof'ah itu adalah sesuatu yang tinggi, yang mulia, yang penting. Ya, jadi sebagaimana asal katanya, penggunaannya pun begitu, ya, menurut para ulama Basrah. Wa hadza i'tidadun bil asli wal ghalibi. Ya, dan ini dihitung sebagai asal dan juga keumumannya, ya. Wa illa, ya, jadi menyebutkan bahwa isim itu tidak digunakan kecuali untuk nama yang memiliki kemuliaan atau bersifat penting. Ya. Hanya dari secara asal dan keumuman. Ya, wa illa, ya. Karena jika tidak, faqad tud'ul a'lamu li ghairi ma yuhtamu bihi. Ya. Ya sungguh ya kadang-kadang juga nama-nama itu digunakan untuk yang tidak penting. Kama qalu sebagaimana mereka berkata fajari alamun lil fajar. Ya, ini juga terdapat di dalam bait Alfiyah Ibnu Malik ya. Ketika menjelaskan tentang alam ya ada yang digunakan ya ada nama-nama ya. Yang apa namanya digunakan untuk isim-isim jenis ya. Misalnya di sini dikatakan fajari. Fajari itu adalah semua nama alamun ya sebuah nama lil fajaroh. Ya untuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ya, kepasikan ya. Nah itu kan fajari berarti kan nama yang buruk bukan nama yang baik gitu ya. Fa aslu sigatihi indal basariyyin minan naqisil wawi. Ya dan asal sigotnya asal bentuknya itu menurut para ulama Basrah ya adalah termasuk yang naqisul wawi. Ya ini dalam ilmu tasrif ya. Ini mulai masuk kepada pembahasan apa namanya tasrif ya karena istiqaq itu sebenarnya ada dua ya ada istiqaq lafzi ada istiqaq dalalat ya kalau istiqaq lafzi itu adalah pembahasan tasrif ya, jadi kata apa namanya sumuwun ya ismun yang berasal dari kata sumuwun itu ismun itu asalnya adalah simun. Nah, simun itu disebutnya nakis. Ya, nakis itu artinya yang memiliki huruf ilat. Huruf ilat itu ada tiga, alif, waw, dan ya. Di akhir ya, di akhir kata, di akhir apa, di huruf terakhirnya. Ya, karena yang namanya isim dan fi'il itu asalnya adalah tiga, tersusun dari tiga kata ya. Ya, atau lebih. Ya, nah tiga kata itu ada fa fi'il, ya ada ain fi'il, ada lam fi'il. Ya, maka kalau kita lihat di lafaz simun ya atau fa kalimat ya disebutnya ya. Simun kalau sin itu berarti fa kalimat ya. Mimnya ain kalimat, wawunya lam kalimat. Ya, yang ada di lam kalimat itu adalah huruf wawu dan dia termasuk huruf ilat sehingga disebut naqis wawi ya. Jadi nakis waw itu yang termasuk nakis dan huruf ilatnya adalah waw. Biwazni himlun dengan wajan himlun au sumun atau kata sumun biwazni kuflun. Ya, dengan wajan kuflun ya. Fa hudifatil lam hadfan limujarradi takhfifi. Ya, maka dihilangkanlah lamnya, maksudnya lamul kalimat ya. Lamul kalimatnya berarti wau. Ya, jadi wau-nya dihilangkan ya semata-mata untuk meringankan li tahfif. Tahfif itu artinya suatu keringanan dalam pengucapan au li kasratil istimal ya atau karena banyaknya penggunaan. Walidzalika jarul i'rabu 'alal harfil baqi. Nah, oleh karena itu i'rabnya itu berjalan ya di atas huruf yang tersisa ya yang sebelum wawu itu berarti mim. Ya, jadi huruf asli yang ketiga itu dihilangkan lalu i'rabnya berpindah kepada huruf sebelumnya yaitu huruf mim ya. Li'annahu law hudzifat lamuhu li'illatin shorfiyah lakana al-i'rabu muqaddaran 'ala al-harfil mahdzub. Ya, karena kalau lam kalimatnya itu dibuang karena suatu ilah ya di dalam sorob ya di dalam sorob ya maka irobnya itu, yang nisai irobnya itu adalah mukodar ya, di atas huruf yang dibuang yaitu huruf wawu ya. Jadi yang ada di atas apa namanya huruf apa namanya yang dihilangkan yaitu wawu, nah itu irobnya seperti itu jika dianggap sebagai suatu ilat di dalam tasrif. Jadi beliau di sini ingin mengatakan bahwa sebab dihilangkannya wawu ya, dan dia termasuk lam kalimat di akhir itu karena untuk tahfif ya, atau karena banyak penggunaan saja, bukan karena ilat dalam sorob ya. Karena kalau dia dihilangkan dikarenakan ilat sorob, pasti irobnya itu menjadi mukadar, mukadar ya. Mukadar itu artinya disembunyikan, sehingga nanti kalau diirobkan ya ismun misalnya apa marfuun ya, wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal harfil mahzub ya, atau alal wawil mahzub ya, ini saya irobnya seperti itu ya. Jadi muqaddar yang disembunyikan, jadi diperkirakan asalnya ya doma ya di atas, misalnya alam tanda marfunya doma di atas huruf wawu yang dibuang. Tapi kan dalam kenyataannya tidak seperti itu, justru irobnya itu ada pada kata pada huruf mim ya, misalnya ismun itu marfuun walamatu rafi dhammatun zahiratun, doma yang jelas yang ada di atas huruf mim. Nah kemudian ya kama fi nahwi qadin wa jawarin, seperti dalam contoh ya qadin ya. Nah, jadi dalam contoh qadin ini dibuang huruf ilat yang terakhir yaitu ya ya, qadi asalnya qadi ya. Nah itu dibuangnya karena ilat sorob ya. Nah sehingga nanti di dalam irobnya itu qadin ya, misalnya marfu'un wa lam buturafihi dhammatun muqaddaratun ya alal ya il mazub ya, di atas ya yang dibuang. Nah situ seperti itu ya. Falamma jarol irobu alal harfil baki ya, dan ketika irobnya itu berjalan di atas huruf yang tersisa yaitu huruf mim tadi, alladzi kana sakinan, yang sebelumnya adalah sukun ya, karena dari asalnya simwun atau sumwun itu kan mimnya berharokat sukun. Ketika wawunya dihilangkan huruf terakhirnya ya, yang asalnya mim itu sukun ya, naqalu sukunahu lil mutaharriki wa huwa awalul kalimah. Nah maka sukunnya itu dipindahkan yang berharokat ya, yang sebelumnya yaitu awal kalimat yaitu huruf sin ya. Jadi sukun dari di huruf mim itu berpindah ke sin yang sebelumnya, dan dia adalah awal kalimat. Wajalabu, dan mereka memasukkan hamzatal wasal lin nutki bisakin ya, hamzah wasal ya untuk penyambungan dalam kata ya, linutki bisakin, untuk mengucapkan dengan sukun ya. Idil arabu la tastahsinul ibtida'a, karena orang Arab itu tidak menganggap baik memulai biharfin sakin dengan huruf sukun, karena enggak bisa ya, misalnya es gitu kan, tidak bisa memulai dengan huruf sukun ya, maka mesti diawali dengan huruf yang berharokat ya, memiliki harokat yang hidup ya, tidak mati, kalau sukun itu mati ya. Libtina ilgotihim ala takhfif ya, karena bahasan mereka itu ya dibangun di atas keringanan, takhfif, keringanan dalam pengucapan ya. Wakan kodau bijtila bilhamzah wataron sanian minat takhfif ya, dan sungguh mereka telah menentukan dengan memasukkan hamzah itu ya sebagai tambahan yang kedua ya, dari tahfif ya, dikarenakan tahfif. Wa huwa audul kalimah ila sulasi, dan itu adalah pengembalian kata kepada bentuk sulasi. Ya, sulasi itu artinya yang terbangun dari tiga huruf ya. Jadi awalnya simbun itu kan tiga huruf, dihilangkan wawunya berarti sisa menjadi dua. Nah, lalu dimasukkan alif, nah kembali kepada sulasi ya, kepada tiga huruf lagi gitu ya. Li'anal asma alati tabqa ya bil hadfi alal harfaini. Karena ya sesungguhnya isim-isim yang tersisa kepada dua huruf ya, dengan penghilangan ya, kayadin ya, seperti yadin, damin, la takhlu min thiqal ya, tidak lepas dari siqal ya, dari berat ya untuk diucapkannya. Wa fi hadza dalilun ala annal hamzah lam tajtarib li ta'widil harfil mahdzub. Ya, dalam hal ini adalah sebagai dalil bahwa hamzah ya, yang ditambahkan menjadi ismun itu ya tidaklah ditambahkan untuk menggantikan huruf yang hilang, yaitu wawu yang di akhir. Wa illa, dan jika tidak, lajtalabuha fi yadin wa damin wa qadin. Ya, kalau tidak begitu ya, artinya kalaulah alif itu ditambahkan untuk menggantikan huruf yang mahzub, ya harusnya juga ditambahkan pada lafaz yadin, damin, dan juga godin. Ya, harusnya juga di situ ditambahkan kalau memang alif itu untuk menggantikan huruf yang hilang, karena di dalam yadin, damin juga ada huruf yang hilang. Tapi kenyataannya tidak. Jadi ditambahkan alif ya menjadi ismun itu adalah semata-mata untuk tujuan tahfif ya, dan juga karena banyak digunakan seperti itu ya. Wa qad ihtaju ala anna aslahu kadzalika bijam'ihi ala asma'in biwazni af'alin. Ya, mereka juga para ulama nahu dari Basrah itu berdalil ya, berhujah ya, bahwa bahwa wau yang ada di akhir itu adalah asal dari ismun ya, dengan jamaknya ya ala asma ya. Jadi dari jama asma itu dengan wajan af'al ya, fa zuharat fi akhiri hamzah. Ya, di akhirnya muncul hamzah ya. Jadi kalau dalam mufradnya ya ismun itu kan akhirnya adalah mim. Nah, ketika di berubah ke bentuk jamak, di akhirnya muncul hamzah. Nah, hamzah ini wahia munqalibatun anil wawi. Ya, ini adalah asalnya wawu ya yang berubah kepada alif tersebut ya, al mutatarrifatu, yang ada di ujung ya, isra alifil jami ya, yang terletak setelah alif jama. Alif jama itu berarti asma ya. Nah, itu alif ya. Nah, setelah alif itu ada hamzah. Nah, asal dari hamzah ini adalah wau asalnya, asmaun yang menjadi asmaun. Wa bi annahu, dan juga mereka berhujah dengan jama ala bi annahu jam jumi'a ya, dijamakan ala asami. Ya, nah ismun juga dijamakan dengan kepada asami. Wa huwa jam'ul jam'i, ini adalah jamak dari jamak. Jadi dari kata asma'un dinyamakan lagi menjadi asma. Ini dalam istilah nahwu disebut jam'ul jam'i. Bi wazni afa'il, dengan wazan afa'il asami gitu ya. Bi idgham ya il jam'i, dengan mengidghamkan ya, memasukkan, menyatukan ya jamak itu filamil kalimah ke dalam lam al kalimah, itu yang ketiga ya. Sehingga asalnya asami dua, ada dua ya di situ, tetapi kemudian disatukan menjadi dengan tasdid ya, asamiyu Wayajuzu takfifuha, dan boleh ditakfifkan, artinya tidak dibaca dengan tasdid, ya, kama fi asafi wa amani, sebagaimana ya dalam kata asani amani, berarti asami tanpa disebutkan tasdidnya menjadi takfif. Wa bi annahu, dan ketiga juga mereka berhujah bahwa isim itu sugiro ala suma, ditasgirkan ya kepada bentuk menjadi bentuknya suma. Ya, tasgir itu artinya membuat suatu lafaz itu bermakna kecil ya. Misalnya kitab, buku, ya kalau buku itu kecil menjadi kutaib ya. Buku kecil ya. Ini ismun menjadi suma. Wa annal fi'la minhu sammaita. Ya, dan juga ya hujah berikutnya adalah fi'il dari ismun itu sammaina, dalam kata sammaita itu muncul ya-nya. Ya, nah ya itu adalah pengganti dari waw ya. Wa hiya hujajun bayyinatun, itu adalah argumentasi-argumentasi, hujah-hujah yang jelas, ala anna aslahu, ya bahwa asal dari ismun itu minan naqisil wawi, ya dari naqis wawu, yaitu simun atau sumun. Wa bi annahu yuqalu suman kahudan, ya dan juga karena dikatakan suman seperti hudan. Di annahum sawuhu ala fu'al, karena mereka ya membentuknya seperti wajan fu'al ya karutob, seperti rutob ya. Fatan qalibul wawul mutahariku alifan, maka wawu yang berharokat ya kalau fu'alun berarti asalnya sumawun ya, tapi wawu yang berharokat doma itu berubah menjadi alif ya isrul fathah setelah ya fathah, sebelumnya itu ma di situ, jadi wawunya berubah jadi alif ya, alif yang istilahnya bengkok ya, tidak lurus. Wa ansadu, dan mereka menyenandungkan ala dzalika, terhadap hal itu ya, dengan kata suma itu qaula ya qaula Abi Khalid Al-Qanani, ya perkataan Abi Khalid Al-Qanani Ar-Rajiz. Wallahu asmaka suman mubarakan atharaka Allahu bihi itharaka, ya. Ya Allah menamakanmu dengan nama yang berkah, dan Allah melebihkanmu ya dengan nama itu suatu kelebihan. Wa qala Ibnu Ya'is, Ibnu Ya'is berkata, nah dia menyanggah dari kata suma ini, dia mengatakan la hujjata fihi li ihtimali kaunihi lugatan, tidak ada hujah ya, tidak ada argumentasi padanya ya yang menunjukkan kepada kemungkinan bahwa suma itu sebagai suatu bahasa lugatan, suatu bahasa yang digunakan man qala sumun ya, orang yang mengatakan sumun ya. Wa nasbu fihi nasbu irob ya, dan nasab yang ada padanya itu adalah nasab irob la nasbal i'lal, bukan nasab i'lal. Jadi Ibnu Ya'is ingin mengatakan bahwa dari suman itu ya tidak bisa menjadi hujah bahwa itu ada alif di akhirnya yang asalnya wawu ya, karena nah, alasan penyanggahan Ibnu Ya'is itu karena lihtimali kaunihi lugatan man qala sumun ya, karena ada kemungkinan keadaannya sebagai suatu bahasa orang yang mengatakan sumun. Nah, jadi ketika dikatakan sumun tentu alifnya itu hilang ya, nah sehingga nasab yang ada padanya ya, jadi ketika dikatakan wallahu asmaka suman, menamakanmu dengan nama, nah itu kan mansub ya. Nah, mansub itu adalah nasab i'rab, bukan nasab i'lal dengan adanya huruf ilat di sana ya. Jadi mansubnya itu dengan irob apa harokat yaitu fathah ya, bukan karena di depannya ada huruf ilat ya, jadi itu hanya alif tambahan saja, bukan termasuk huruf ilat. Tetapi kemudian sanggan ini disanggah lagi oleh Abdul Hakim, ya waradahu Abdul Hakim bi anna kitabahu bil imalah. Ya Abdul Hakim menjawab ya bahwa penulisannya dengan imalah yang condong kepada ya, ya tadulu ala khilafi dalik, menunjukkan kepada selain itu ya. Ya jadi justru ini adalah huruf ilat yang tadinya waw ya. Wa indi, dan menurutku ya, menurut penulis ya, Syekh Muhammad Thahir Ibnu Asyur ya, fihi, padanya annal kitabah la tata'allaku biha riwayah, bahwa penulisan itu tidak berkaitan dengan periwayatan darinya, maksudnya periwayatan dalam bahasa Arab ya. Fala 'alal ladzina katabuhu bil ya, maka dimungkinkan ya orang yang menulisnya dengan ya itu, humul ladzina zannuhu maqsuran, mereka adalah orang yang mengiranya adalah maqsur ya, ala anna qiyasah alkitabah bil alif mutlaqan ya, bahwa qiyas ya atau menyamakan polanya itu ya dengan penulisan dengan alif secara mutlak, di annahu wawi, karena dia asalnya adalah wau ya, illa idza urida adamu iltibasil alif bi alifin nasab ya, kecuali jika dimaksudkan supaya tidak tertukar dengan ya. Jadi Syekh Muhammad Thahir Ibnu Asyur ya di sini ingin sedikit meluruskan ya apa yang disampaikan oleh Abdul Hakim tadi ya dalam menjawab Ibnu Ya'ish, yaitu dengan berhujah dengan penulisan dengan imalah. Ya beliau mengatakan wa indi, dan menurutku fihi anal kitabah la tata'allaku biha riwayah, bahwa penulisan seperti itu ya tidak ada kaitannya dengan riwayat. Artinya dengan periwayatan bahasa Arab yang sampai dengan penulisan seperti itu. Ya fala 'alal ladzina katabuhu bil ya, ya. Dan orang yang menuliskan dengan ya itu ya dimungkinkan bahwa humul ladzina dhannuhu maqsuran ya, mereka menganggap bahwa kata suman itu adalah maqsur ya, ala anna qiyasal kitabah bil alifi mutlaqan ya, bahwa mengkiaskannya ya dengan alif yang secara mutlak ya, jadi artinya dengan alif yang biasa yang berdiri ya, kalau ini alif yang bengkok ya istilahnya, li'annahu wawi, karena sebenarnya alif itu asalnya wawu ya yang diganti, ila idza urida adamu iltibasil alifi bi alifin nasbi ya, kecuali ya apabila itu dimaksudkan untuk agar tidak tertukar dengan alif nasab. Jadi alif yang ada di kata suman itu kan adalah huruf ilat ya, ditulis dalam bentuk iya ya. Nah itu supaya tidak tertukar ya, atau tidak dianggap sebagai alif nasab ya. Alif nasab itu misalnya yang ada pada al-asmaul khumsah atau al-asmaul sitah ya, seperti aba, akho, hama ya, faka ya, zamalin, itu kan ada alif yang merupakan tanda mansub ya. Nah kemudian beliau menjelaskan ya, waro'yul basariyin arjahu min nahyati tasarifi hadzal lafzi, bahwa pendapat para ulama Basra ini lebih kuat dari segi perubahan-perubahan ya, tasrif dari lafaz isim ini ya, yang mengatakan bahwa asal kata dari ismun itu adalah simun atau sumun. Nah kemudian berikutnya beliau mengemukakan ya pendapat ulama Kufah, wa dhahabal kufiyuna ila anna aslahu wismun ya, berpendapat bahwa asal dari kata isim itu adalah dari kata wismun bikasril wawi dengan mengkasrohkan waw, di annahu minasima, karena dia berasal dari kata sima wahiyal alama, yaitu alamah tanda. Fahudifatil waw, ya, maka wawunya dihilangkan, ya, wa awadot anha hamzatul wasal, lalu digantikan oleh hamzah wasal, liyabqa ala salasati huruf, supaya ya tetap menjadi dalam keadaan tiga huruf. Jadi ketika wismun wawunya dihilangkan, maka tinggal dua, lalu didatangkanlah alif di awalnya menjadi ismun, ya, sehingga tetap menjadi tiga huruf. Summa yutawassalu bidzalika ila takhfifihi fil wasli, ya, kemudian menjadi perantara dengan hal itu kepada takhfif, ya, di dalam wasal, ya, artinya ketika diwasalkan alifnya kemudian menjadi tidak dibaca, ya, yang asalnya ismun ketika diwasalkan misalnya menjadi bismi, ya, alifnya menjadi tidak dibaca, menjadi wasal menjadi suatu takhfif, ya, keringanan untuk tidak dibaca. Wa ka'annahum ra'au anna la wajha li istiqaqihi minasumu, ya, seakan-akan mereka para ulama Kufah itu memandang bahwa tidak ada bentuk alasan argumentasi, ya, bahwa isim, kata isim itu berakar kata dari sumu, ya, li'annahu qad yusta'malu li asya'in ghairi samiyatin, karena kata ismun itu kadang-kadang digunakan untuk sesuatu yang tidak tinggi, sesuatu yang tidak mulia. Waqad alimta wajhal jawab, dan kamu telah mengetahui bentuk jawabannya, itu yang sudah lalu, ya, sebagaimana juga disebutkan dalam argumentasi orang-orang atau ulama Basrah bahwa kadang ismun itu digunakan untuk nama-nama yang buruk, ya, seperti fajari, ya, sebagai alamun lil fajaroh. Wa ra'yul kufiyyin min arjahu min janibil istiqaq duna tasrib. Nah, beliau kemudian menilai bahwa pendapat para ulama Kufah ini lebih kuat dari segi istiqaqnya. Ya, maksudnya istiqaq dalalat, ya, selain dari istiqaq lafzi yang merupakan dalam ilmu tasrib, ya, duna tasrib, ya, bukan dalam tasrib, dari segi tasribnya. Ala anna hamzatal wasal lam yahad duhuluha ala ma hudifa sadruhu, bahwa hamzah wasal ini, nah, di sini beliau mengemukakan satu kelemahan dari pendapat ulama Kufah ini, bahwa hamzah wasal itu tidak ada ketentuan yang masuk untuk menempati posisi, ya, yang, ya, atau memasuki sebuah kata, sebuah lafaz yang dibuang huruf yang ada di awal kalimatnya, yaitu kata wismun wawunya huruf yang di awal kata itu fa kalimatnya dihilangkan, sadruh itu maksudnya yang kata yang huruf yang di awal, lalu diganti dengan, didatangkan dengan hamzah wasal. Hal itu tidak ada ketentuannya, kata beliau. Waradu istilah lal basariin, dan mereka para ulama Kufa itu menjawab, ya, menyanggah alasan istilah orang ulama Basra bitasarifihi dengan tasrif-tasrifnya yang telah mereka kemukakan di pendapat yang sebelumnya, bi anna yahtamilu an takuna tilka tasarif, bahwa, ya, dimungkinkan perubahan-perubahan itu minal qalbil makani, ya. Jadi beliau di sini ingin menjelaskan bahwa tasrifan-tasrifan yang dikemukakan oleh ulama Basrah itu tidak menafikan bahwa asal ismun adalah wismun, ya. Jadi ketika misalnya sebagaimana yang sudah dijelaskan, ya, dalam pendapat ulama Basrah itu, ya, ciri-ciri bahwa asalnya ada wawu, ya, ada huruf ilat, ya, yang dibuang, ya, seperti misalnya bahwa misalnya ketika muncul bentuk jamak ya di akhirnya ada hamzah ya asma itu sebagai pengganti dari wau. Nah, hal itu tidak menampikkan bahwa sesungguhnya asalnya adalah wismun bukan simun atau sumun. Kenapa? Karena kata beliau perubahan-perubahan itu minal qalbil makani. Ya, karena tempatnya dibalik. Ya, bi'an yakun aslu ismin wismun. Bahwa tetap saja asal dari ismun itu wismun ya. Summa nukilatil wau alati hiya faul kalimah. Ya, wawunya dipindah ya, yang dia itu adalah fa kalimah yang huruf pertama faujuli fajuirat laman ya, lalu dijadikan menjadi lam. Lam kalimat maksudnya di huruf terakhirnya. Ya, simun gitu ya. Jadi dipindah asalnya tetap wismun tapi dibalik menjadi simun. Ya liyatawassalu bidzalika ila hadbiha supaya hal itu menjadi perantara untuk dihilangkan ya, tetap kemudian kan menjadi hilang jadi ismun juga. Ya ila hadbiha ya wa rudda fi tasarrufatihi fil maudi illazi hudifa minhu. Nah, dan dikembalikan ya dalam bentuk-bentuk perubahannya ya pada tempat yang dia sebelumnya dibuang. Ya, seperti muncul dalam jamaknya asmaun ya, atau bentuk tasgirnya ya suma gitu ya. Sebagaimana yang sebelumnya sudah disebutkan. Ya, li'annahu tanawusi asluhu ya. Karena sesungguhnya apa wau itu ya, atau yang kemudian berubah menjadi alif itu asalnya adalah memang dia ada di posisi ya, asluhu asalnya dia tanawusi. Tanawusi itu menempati posisinya asalnya ya, ketika lalu kemudian dihilangkan. Nah kemudian dalam perubahan-perubahannya kembali lagi ke tempatnya gitu ya. Nah, tetapi kemudian alasan seperti ini dijawab oleh Ibnu Asyur ya, wa ujiba an dzalika, dan dijawab dari hal itu bi anna hadza ba'idun. Ya, ini adalah alasan yang jauh, li annahu khilaful asli, karena hal itu menyalahi asalnya, bi annal qalba, karena membalik ya, membalik tempat itu yang wau asalnya ada di awal menjadi kemudian dipindahkan ke akhir. La yazamul kalimah, tidak merupakan sesuatu yang lazim dalam kalimat, dalam kata ya, fi sa'iri tasarrufihi, dalam seluruh tasrif-tasrifnya, perubahan-perubahannya. Wa illa ya lama urifa aslu tilkal kalimah ya. Ya, dan jika tidak ya, jika tidak begitu, lalu kemudian tidak akan diketahui asal kalimat itu bagaimana. Kalau kemudian dibulak-balik begitu, jadi asal kalimatnya menjadi tidak diketahui sebenarnya apa. Ya, jadi beliau di sini menyanggah pendapat dari ulama ya Kufah ya. Nah, jadi sebenarnya penulis ya, Syekh Tahir Muhammad Tahir bin Asyur ini menguatkan pendapat para ulama ahli, para ulama Basra ya, yang mengatakan bahwa ismun itu asalnya simun dan sumbun, karena dari segi tasrif ini sangat kuat ya hujah-hujahnya. Ya, waqad ittafaqa ulama ulughah ya, dan sungguh para ulama bahasa telah bersepakat, ala anna tasarif hiya allati yu'rab biha zain ya, bahwa ya, sesungguhnya tasrif-tasrif itu dengannya lah diketahui zaid minal asli ya, yang tambahan dari yang aslinya. Jadi dengan adanya ilmu tasrif, perubahan-perubahan ini dapat diketahui mana yang huruf-huruf tambahan, mana yang kemudian huruf-huruf asli ya. Wal munqalib min ghairihi, dan yang dirubah, yang dipindahkan dari yang lainnya, dari tasrif itu ya. Jadi ketika dikembalikan diketahui kepada aslinya ya, tidak mungkin kemudian dibalik-balik posisi tempatnya ya. Jadi ketika dikatakan asal katanya adalah wismun, kemudian jadi dibalik jadi simun, ini kan menjadi tidak jelas sebenarnya yang aslinya yang mana. Ya, jadi beliau apa menyanggah ya pendapat dari ulama Kufah ini. Nah, kemudian beliau sedikit menyebutkan pendapat Ibnu Hazm ya. Wa zama Ibnu Hazmin ya. Dan Ibnu Hazm menganggap di Kitabil Milal wa Nihal, dalam Kitab Milal wa Nihal, annakila qaulail Basariyin wal Kufiyin, bahwa kedua-dua pendapat dari ulama Basrah dan Kufah itu fasidun, rusak yang menurut Ibnu Hazm. Ibta'alahul nuhat, yang diada-adakan, yang dibuat-buat oleh para ahli nahu, lam walam yasiha anil Arab, dan tidak benar hal itu berasal dari orang-orang Arab. Wa anna labdul ismi ghairu mustaqin, ghairu mustaqin ya, bahwa lafaz isim itu tidak mustaq, bal huwa jamid, tetapi dia itu jamid. Wa tatawala bi bada'atihi alaihim, maka dia memperpanjang lebar ya perkataan Ibnu Hazm itu ya dengan kekejian lisannya yang mencela ataupun menyalah-nyalahkan ya alaihim terhadap mereka wahia. Nah, kemudian dikomentari juga oleh Ibnu Asyur ya atas pendapat Ibnu Hazm ini, wahia jur'atun ajibah, itu adalah satu keberanian yang aneh gitu ya, yang mengherankan ya. Wa qala ta'ala, nah itu beliau kemudian ingin menyampaikan satu ayat ya untuk menyanggah Ibnu Hazm ini, fas'alu ala dzikri, tanyakan kepada orang berilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui ya. Jadi kalau memang Ibnu Hazm itu tidak punya ilmu dalam hal nahu, dalam ilmu nahu ini tentang istiqaq ya kalimat isim, ya sebaiknya dia tanyakan kepada orang berilmu gitu ya. Jadi beliau ingin mengisyaratkan dengan ayat ini. Ya, nah itulah mungkin pembahasan berkenaan dengan istiqaq atau asal kata dari kata ismun itu ya. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu bagi kita semua ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.